باب المستثنى باب المستثنى المستثنى seperti yang dikatakan oleh al-faqih maknanya adalah al-madhkur ba'da illa aw ihda akhawatiha mukhalifan lima qablaha nafyan aw itsbatan. Apa yang disebutkan setelah illa atau salah satu dari teman-temannya illa dalam keadaan dia menyelisih berbeda dengan apa yang sebelumnya dari sisi penafian dan penetapan. Kalau sebelumnya menetapkan, maka mustatsnanya dinafikan. Ataupun kalau sebelumnya ditetapkan, maka mustatsnanya dinafikan. Kalau sebelumnya dinafikan, maka mustatsnanya ditetapkan dalam hukum. Wa adawatul istitsna'i tsamaniyah. Alat-alat istitsna' ada 8. Yang pertama harfun bittifaqin, huruf dengan kesepakatan, yaitu illa. Wasmani bittifaqin, dan dua isim dengan kesepakatan, yaitu ghairun dan siwan. Bilughatiha, dengan beberapa bahasa yang ada pada siwan. Fa innahu yuqalu fiha, sesungguhnya dikatakan pada siwan dengan bahasa yang lain atau dengan beberapa bahasanya. Yang pertama siwan seperti ridon, suwan seperti hudan, sawaun seperti samain, siwaun seperti binain. Wa fi'lani bittifaqin wa huna wa huma laisa wa la yakunu. Dan dua fi'il dengan kesepakatan, yaitu laisa dan la yakun. Ya, sudah kita lewatkan penjelasannya tentang penjelasan ittifaq, apakah terjadi di sana ittifaq atau tidak, ya. Hanya saja ini bisa dibenarkan karena melihat bahwasanya masyhur dan ma'ruf adalah bahwasanya laisa dan la yakun adalah fi'il. Yang keempat, wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyah. Alat yang dia berbolak-balik antara fi'liyah dan harfiyah, kadang dia datang sebagai fi'il, kadang dia datang sebagai huruf, yaitu khola. Ini dengan kesepakatan. Bahwasanya khola terkadang datang sebagai fi'il dan huruf. Kemudian ada, ada dan hasya. Kalau ada dan hasya ada khilaf. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya ada seperti khola, kadang datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ada menetapi apa? Fi'il. Seperti pendapatnya apa? Si bawah ya. Kemudian hasya. Hasya ini juga ada khilaf. Sebagian mengatakan hasya kadang datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Sebagian yang lain seperti si bawah dan kebanyakan orang Basrah mengatakan bahwa hasya adalah huruf. Adapun orang-orang Kufah, kebanyakan mereka berpendapat hasya fi'il. Wa yuqalu fiha, dan dikatakan pada bahasanya hasya, hasya dan hasya, hasya dan hasya. Berarti ada tiga bahasa ya, hasya, hasya, hasya. Dan hasya ada dua macam ya, hasya istitsnaiyah yang ini sedang kita bahas. Dan di sana ada hasya litanzih, hasya dengan makna tanzih, pensucian, yaitu isim yang maknanya unazih, seperti hasya lillah, yang maha suci Allah. Kemudian hukmul mustathna bi illa, hukum mustathna dengan illa. Mustathna adalah isim yang setelah apa? Illa. Hukum mustathna dengan illa. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Mustathna dengan illa itu dinasobkan apabila kalamnya, apabila kalam yang mendahuluinya taman mujaban. Tam sempurna, mujaban positif. Apa makna at-tam dan mujab? At-tam huwa ma dzukira fihi al-mustatsna minhu. Kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya. Ya, seperti qawmat dullabu illa Zaidan. Qamat tullabu illa Zaidan. Di sini kalam yang mendahului mustatsna itu Zaidan. Apa kalamnya? Qama at-tullabu. Kalamnya di sini tam. Kenapa? Karena mustatsna minhunya apa? At-tullab disebutkan. Kalau mustatsna itu sesuatu yang dikecualikan, kalau mustatsna minhu yang darinya. Ya, mustatsna itu dikecualikan. Kalam yang tam adalah kalam yang disebutkan di dalamnya mustatsna minhunya, seperti qamat tullabu illa Zaidan. Di sini disebutkan. Ya. Mustatsna minhunya itu at-tullabu. Wal mujab, sedangkan mujab maknanya adalah alladzi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhuh. Nahu qawlihi ta'ala. Kalam yang mujab adalah kalam yang tidak didahului oleh penafian ataupun yang semisal penafian, istifham. Contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyaribu minhu illa qalila. Fasyaribu minhu illa qalila. Di sini mustatsnanya qalila. Dia datang setelah kalam yang tam dan mujab. Kenapa tam? Contoh ini fasyaribu minhu illa qalila, karena apa? Mustatsna minhunya disebut. Apa di sini mustatsna minhunya? Hah? Dhamir wawu, fasyaribu. Wawunya itu mustatsna minhu. Mereka pun minum darinya. Illa qalila, kecuali sedikit dari mereka. Kemudian juga mujab di sini kalamnya. Kenapa? Karena tidak ada di situ penafian ataupun yang serupa dengan penafian, istifham dan yang lainnya. Contoh yang lain, i'rabnya bagaimana? Fasyaribu minhu illa qalila. Fa harfu 'athfin syaribu fi'lun madhin mabni 'ala dhamm litisali bi wawi al-jama' al-waw dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli 'arabin fa fa'il al-alif lil fariq minhu jarun wa majrur muta'alliq bi syaribu illa ya wala ada tulis istitsna atau harful istitsna ya harfun mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab qalilan mustatsna man mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira ala akhirih. Contoh yang lain adalah qamal qaumu illa Zaidan, i'rabnya persis ya qama fi'lun madin al-qaumu fa'il illa harfu istitsna ataupun adatul istitsna Zaidan mustatsna mansub. Wa kharajan nasu illa Amran, juga sama. Ya. Di sini ataupun dalam contoh ini semuanya dari mustatsna yang disebutkan qalilan, Zaidan, Amran itu wajib mansub. Kenapa? Karena kalamnya yang pertama tam, sempurna, ada mustatsna minhunya. Yang kedua, kalamnya mujab, tidak didahului oleh penafian ataupun yang semisalnya, istifham ataupun nahi. Sawa'un kana al-istithna'u muttasilan kama mathalna au munqati'a nahu qawma al-qawmu illa himara. Sama saja apakah istithna'nya muttasil. Istithna muttasil adalah apabila mustatsna'nya bagian dari mustatsna minhu, seperti contoh yang disebutkan di atas. Fasyaribu minhu illa qalila. Qalila itu bagian dari wawu. Qawmal qawmu illa Zaidan, Zaid bagian dari qawm. Kharajan nasu illa Amr, Amr bagian dari annas. Itu disebut muttasil, yaitu ketika mustatsna'nya bagian dari mustatsna minhu. Au munqati'a ataupun istitsna'nya munqati', yaitu ketika mustatsna'nya bukan bagian, bukan jenis dari mustatsna minhu. Contoh qaumal qaumu illa himara. Kaum itu berdiri kecuali himar. Di sini istitsna'nya munqati', terputus. Disebut dengan istitsna munqati'. Kenapa? Karena mustatsna minhunya itu apa? Karena mustatsnanya itu apa? Himar, bukan bagian dari apa? Al-qaum. berbeda jenisnya. Nah itu, sudah paham ya? Istitna mutasil dengan istitnamun qati'. Wa in kana al-kalamu taman ghayra mujabin jaza fil mustathna al-badalu wa an-nasbu al-istithna. Apabila kalamnya tam tapi ghayra mujab, tadi mujab apa definisinya? Kalamnya tidak didahului oleh nafi atau yang, ataupun yang semisalnya. Apabila kalamnya tam tapi ghayra mujab, didahului sebelumnya oleh nafi ataupun yang semisalnya, maka hukum mustatsna'nya adalah jaza fil mustatsna' al-badalu wa nasbu 'ala al-istitsna. Boleh pada mustatsna'nya dijadikan sebagai badal. Ya, kalau mustatsna minhunya marfu maka dia ikut marfu, mustatsna minhunya mansub ikut mansub, mustatsna minhunya majrur ikut majrur. Itu namanya badal, ikut mubdal minhunya, ya kan? Wa nasbu 'ala al-istitsna boleh pula tetap dinasobkan sebagai istitsna ketika kalamnya tam dan ghairu mujab ataupun manfi. Wal arjah fil muttasil al-badal. Dan yang lebih rajih pada istitsna yang muttasil itu badal. Apa contohnya? Ma qomal qawmu illa Zaidun. Dirofakkan sebagai badal, itu lebih rajih. Badal dari apa? Zaidun dari al-qawm. Badal ba'ab bin al-kul ya. Ma qomal qawmu illa Zaidun, yang lebih bagus di dhammah Zaidun sebagai badal. Kenapa yang lebih bagus demikian? Karena kalam yang mendahulunya apa? Tam tapi ghairu mujab. Tam ghairu mujab. Kalau antum nasabkan juga boleh. Maqamal qawmu illa Zaidan, tapi yang lebih bagus tadi. Contoh dalam Al-Qur'an apa? Nah, nanti ada di sini. Ayu ja'alu al-mustathna badalan min al-mustathna minhu fayatba'uhu fi i'rabih, yakni dijadikan mustathna'nya sebagai badal dari mustathna minhu, maka dia pun yatba'uhu fi i'rabih, ngikut kepada mustathna minhu dalam i'rabnya, karena dia badal. Badal ikut kepada mubdal minhu dalam i'rabnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidaklah melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Qalilun dirofakkan sebagai apa? Badal dari wawu yang ada pada fa'alu. Kenapa? Karena di sini mustatsna'nya datang pada kalam yang tam ghair mujab dan kalam yang apa? Muttasil kalamnya. Alasannya karena kalam sebelumnya adalah kalam yang tam tapi ghair mujab, manfi, dinafikan oleh ma, dan juga karena alasannya bahwasanya istitsna'nya di sini muttasil, qalil bagian dari dhamir wawu. Wal muradu bi syibh nafi, dan yang dimaksud dengan syibh nafi adalah an-nahyu, larangan. Contoh, wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atak. Wala yaltafit minkum ahadun illa mra'atak. Di sini mana mustatsnanya? Imra'atak, janganlah menengok seorang pun dari kalian kecuali istrimu. Imra'atak, ini mustatsna. Disebutkan enggak di sini mustatsna minhunya? Disebutkan, itu apa? Ahadun. Berarti kalamnya apa? Tam. Karena ada mustatsna minhunya, hanya saja di sini kalamnya mujab atau ghair mujab? Ghair mujab. Kenapa? Karena didahului oleh nahi. La yaltafit minkum ahadun. Dan di sini istitsnanya mutasil atau ghair mutasil? Mutasil. Ya, imra'ah adalah bagian dari ahad. Pada kira Ibn Katsir dan Abu Amr dibaca dengan rafa illa imra'atuk. Ini juga diantara dalil yang membolehkan datangnya mustatsna itu mansub, dijadikan sebagai mustatsna pada kalam yang tam dan ghair mujab. Adapun pada qiraah yang lain dijadikan sebagai badal. Illa imra'atuk. Karena kalamnya apa? Tam ghair mujab. Coba ya Rabb, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Ya. Fahu harfu asma qablah la nahiyah. Yaltafit fi'il mudhari'. Ya. Wasukun. Minkum jarun wa majrur. Ahadun fa'il marfu. Imratak mustatsna mansub. Ya. Kemudian di antara syibun nafi adalah al-istifham. Nahu wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Nah, di sini istifhamnya ingkariyah. Wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbmu kecuali ad-dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang dhal, sesat. I'rabnya bagaimana? Wawu harfu atfin. Man ism istifham, iya. Mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada, sebagai mubtada. Yaqnatu ila mudhari marfu li tajarrudi minan nasib wal jazim wa alamat rafi Abdullah Abahir ala akhirih. Min rahmati jar majrur muta'alliq bi ya. Ya. Terus ar-rahma mudhaf rabbi mudhaf ilaih majrur. Illa ya. Illa harful istitsna ataupun adatul istitsna ad-dhalun badal. Ya. Mar marfu. Badal marfu marfu mithlu alamat rafi niyabah di anna minal liana jam'u mudzakkar salim. Ad-dhalun itu badal dari apa? Hah? Katanya badal. Badal dari apa? Dari bamir huwa yang ada pada yaqnut. Boleh pula di i'rab di situ ad-dhalun sebagai fa'il dari yaqnut. Boleh pula. Ya. Boleh i'rab ad-dhalun sebagai apa? Badal dari bamir yang ada pada yaqnatu atau di i'rab sebagai fa'il dari yaqnatu. Wa an-nasbu fil mustatsna al-muttasil arabi jayyid quri'a bihi fi sab' fi qalilun wa imra'atak. Ya. Dan nasab pada mustatsna yang muttasil itu juga arabi jayyid, bahasa Arab yang bagus. Nasab pada mustatsna yang muttasil itu adalah bahasa Arab yang bagus. Quri'a bihi fi sab' dibaca dengannya pada kira sab'ah pada contoh kalimat qalil yaitu ma fa'aluhu illa qalilan, sebagian membaca nasab illa qalilan minhum. Juga pada imra'atak sebagian membaca mansub wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Ini gimana juga nih pembahasan tamimah? Dicukupkan atau lanjut terus? Lanjut aja ya. Iya, ringan kan? Tapi untuk materi tes sama aja lah ya. Berhenti sampai tamis, belajar terus ya. Insyaallah. Ya. Sudah habis waktunya. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.